Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجاها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan dari bab al-mahabbah. Kita masuk pada hadis yang pertama dan telah kita bacakan maknanya. Itu hadis an Anasin dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta kuna habba ilaih, sehingga aku, yaitu Nabi, lebih dia cintai min waladihi, daripada mencintai anaknya, wa walidihi, dan mencintai bapaknya atau orang tuanya, wanasi ajma'in, dan seluruh manusia. Akhrajah, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslimun di dalam sahih keduanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, telah kita bacakan penjelasannya kemarin, dan pada poin kalimat wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, takunu li umur, itu terjadi karena beberapa perkara. Kenapa seorang itu mencintai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ada 6 perkara yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, yang al-awwalu, yang pertama, annahu Rasulullah. Sebab yang pertama, bahwasanya beliau adalah utusannya Allah. Bahwa beliau adalah utusannya Allah Azza wa Jal. Beliau orang yang diutus oleh Allah Ta'ala. Wa idza kana Allahu ahabba ilaik min kulli syai' wa rasuluhu ahabbu ilaik min kulli makhluk. Maka jika Allah itu yang paling engkau cintai daripada segala sesuatu, maka utusannya Allah pun harus lebih engkau cintai min kulli makhluk, dari seluruh makhluk. Ini yang pertama. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Konsekuensinya kalau kita mencintai Allah azza wa jal dan kita mencintainya lebih besar daripada selainnya, demikian pula mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus lebih kita cinta diri seluruh makhluknya Allah. Artinya kalau kita mencintai yang dicintai oleh Allah, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan, orang yang dipilih, orang yang dicintai oleh Allah, bahkan Allah jadikan sebagai khalil, maka demikian pula wajib bagi kita mencintainya. Nah, ini yang pertama. Kalau membenci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama saja membenci yang mengutus. Kalau kita membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama saja membenci kepada Allah azza wa jal. Makanya man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Hadis Bukhari. Yang taat kepadaku masuk surganya Allah. Padahal mentaati Rasulullah SAW, tapi masuknya ke surganya Allah. Karena demikianlah beliau utusan Allah. Siapa yang bermaksiat berarti orang yang enggan masuk surganya Allah. Itu konsekuensinya. Makanya kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena utusannya Allah azza wajalla. Yang kedua, asani liman qama bihi min ibadatillah wa tablighi risalatihi. Yang kedua, liman qama, kita mencintai beliau karena apa yang telah beliau tegakkan. Apa itu? Min ibadatillah, berupa beribadah kepada Allah. Yang kedua, wa tablighi risalati, dan menyampaikan risalahnya. Apa yang telah beliau lakukan berupa ibadah dan juga apa yang beliau sampaikan dari risalah. Barakallahu fikum. Beliau beribadah kepada Allah sehingga Allah akui dia sebagai hamba-Nya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Kalau kalian ragu dengan ayat yang kami turunkan kepada hamba kami. Siapa dimaksud hamba kami? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau telah menjadi seorang hamba dan penghambaannya diterima oleh Allah. Juga dalam ayat yang lain, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Lihat, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah dan ibadahnya diakui oleh Allah. Kita bersyukur sehingga kita sebagai seorang hamba yang ingin menghamba kepada Allah tidak usah bingung. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita bersyukur. Maka wajib mencintai beliau. Dan juga yang telah beliau sampaikan dari wahyu. Wahyu beliau sampaikan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Semuanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa qad amartukum bihi." Tidak ada satu perkara yang bisa mendekatkan kalian ke surga kecuali telah aku terangkan. Aku perintahkan. Wa ma yuqarribukum minan nar illa qad nahaitukum anhu. Tidak ada satu perkara yang mendekatkan kalian masuk ke dalam neraka kecuali telah aku larang. Beliau bersabar menyampaikan risalah siang dan malam. Orang suka atau orang tidak suka, dia sampaikan. Orang marah ataupun tidak marah, beliau sampaikan. Inilah orang yang jujur dalam membawa risalah. Sepantasnya kita mencintainya. Barakallahu fik. Yang ketiga, as-salisu lima atahu Allahu min makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali. Kita mencintai beliau karena apa yang Allah berikan kepadanya berupa akhlak-akhlak yang mulia. Mahasinul a'mal, amal-amal yang baik yang beliau ajarkan. Apa yang Allah telah datangkan kepada beliau berupa akhlak yang mulia. Dan juga amal-amal yang baik yang bisa kita tiru. Allah Azza wa Jalla telah mendidik Nabi kita dengan sebaik-baik didikan. Addabani Rabbi khairat ta'dibi. Rabbku telah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Maka beliau pun menjadi sosok manusia yang paling mulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad itu terdapat akhlak yang agung. Perhatikan di sini bagaimana kita tidak mencintai beliau. Beliau orang yang akhlaknya mulia. Beliau orang yang memiliki perilaku yang baik sehingga kita bisa meneladaninya. Maka sepantasnya kita mencintai orang yang mulia. Makanya kita disuruh mencontoh, meniru beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Kalau ingin cari figur yang terbaik, beliau paling baik akhlaknya, manhajnya, ibadahnya paling baik beliau. Tidak ada yang terbaik bagi kita kecuali beliau. Oleh karena itulah barakallahu fik, para sahabat pun bersemangat mencontoh beliau. Para sahabat pun bersemangat meniru dan mencontoh beliau. Sampai dalam hal-hal tertentu mencontoh beliau. Sampai sahabat Ibnu Mas'ud sangat semangat mencontoh beliau sampai beliau pun berjalan, duduk, bergerak, berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, sepantasnya kita mencintai beliau. Karena beliau telah memberikan teladan yang terbaik dan kita pun bisa menirunya. Sehingga tidak usah seorang bingung siapa yang saya akan tiru. Yang Anda wajib tiru dan teladani adalah beliau. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati dapat petunjuk. Dalam ayat yang lain, wattabi'uhu, ikuti dia. La'alakum tahtadun, supaya dapat petunjuk. Jadi petunjuk Islam adalah mencontoh beliau. Maka kita wajib mencintainya. Yang keempat, annahu sababu hidayatika wa ta'limika wa tawjihika. Yang keempat, barakallahu fik, bahwasanya beliau adalah sebagai penyebab datangnya hidayah kepadamu. Wa ta'limik, datangnya ilmu kepadamu. Wa taujihik, dan juga datangnya bimbingan kepadamu. Hidayah ilmu, mengajarkan ilmu, mengarahkannya, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngerti sebuah perkara penting dalam Islam dari sebuah ilmu dari beliau. Maka ma'asyiral muslimin, ilmu adalah lebih mahal nilainya daripada dunia. Karena beliau menuntun kita supaya masuk surga. Adapun bapak ibu kita hanyalah kadang memperhatikan urusan makan kita. Bapak kita akan sedih kalau kita tidak makan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat cemburu kalau sampai kita terjebak masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, beliau pun bersemangat menyampaikan risalahnya, menyampaikan ilmu siang dan malam dalam kondisi perang ataupun dalam kondisi aman, terus sampaikan ilmu. Itulah kesemangatan beliau, sepantasnya kita bersyukur dan sepantasnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tersesat. Kita akan menjadi orang jahil, tersesat, akhirnya masuk neraka wa na'udzubillah. Maka sepantasnya kita mencintai beliau. Al-Khamisu, yang kelima, kenapa kita mencintai beliau? Lisobrihi alal adha. Karena kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal adha, terhadap gangguan-gangguan. Fitablihi risalati, di dalam menyampaikan risalah. Kesabaran beliau di dalam menyampaikan risalah. Beliau menyampaikan risalah ajaran tauhid, menyampaikan sunnah, maka beliau pun mendapatkan tantangan dan rintangan. Mereka yang tidak suka dengan dakwah menyakiti beliau. Maka Allah perintahkan fasbir sabran jamila. Kamu bersabar wahai Muhammad dengan sabar yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Maka dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, tatkala beliau mendapatkan ujian, mendapatkan gangguan dari kaumnya, sehingga beliau barakallahu fikum ditanya oleh Aisyah, apakah engkau mendapatkan gangguan dan ujian dari kaummu? Maka beliau mengatakan, laqad laqitu min qaumik. Iya, saya mendapatkan gangguan-gangguan dari kaummu. maka sampai pada suatu keadaan tertentu beliau barakallahu fikum didatangi oleh Jibril. Fanadani, lalu Jibril memanggilku. Innallaha qad sami'a kalami kaumik, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar omongan-omongan kaummu terhadap dirimu. Beliau dituduh orang gila, beliau dituduh penyair gila, beliau dituduh pemecah belah bangsa Arab. Sekian banyak tuduhan. Allah mendengar, wahai Muhammad. Maka wa maraddu alaik, Allah juga mendengar apa yang dilakukan oleh kaummu, menolak dakwahmu. Wa qad ba'atsa ilaika malak, sungguh kata Jibril, Allah telah mengutus untukmu malaikat Jabal, malakul Jabal. Apa yang diperintahkan, litakmurahu bima syi'ta fihim. Malakul Jabal datang untuk siap menjalankan apapun yang engkau perintahkan untuk menghadapi kaummu. Lihat. Lihatlah di sini. Fanadani malakul Jibal, malaikat gunung, penjaga gunung, memanggil fasallama alayya, kata Nabi. Mengucapkan salam. Summa qala ya Muhammad, fama syi'ta, in syi'ta utabbiq alaihim al-akhshabain. Wahai Muhammad, kalau kamu mau, saya angkat dua bukit ini, lalu saya timpakan kepada mereka. Itu kalau kamu mau. Itulah tawaran-tawaran malakul Jabal untuk menghancurkan umat yang telah menyakiti beliau. Namun lihatlah kesabaran beliau. Beliau mengatakan, bal arju ayyukhrijallah min aslabihim. Jangan. Jangan kamu bunuh mereka. Bahkan saya berharap Allah akan melahirkan dari anak keturunan mereka man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Orang yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Demikianlah Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Aisyah. Kesabaran beliau luar biasa. Dan kesempatan untuk menghancurkan kaumnya itu mampu. Bahkan ditawari oleh malaikat. Namun kesabaran beliau menghadapi umatnya. Barakallahu fikum, mengharapkan hidayah. Semoga akan lahir anak keturunan yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Inilah kesabaran beliau. Maka sepantasnya kita mencintai orang yang penyabar. Allah sendiri mencintai orang yang penyabar. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Maka kita sebagai umatnya sepantasnya mencintai beliau dengan kesabarannya membimbing, mendidik umat ini, mengajak bertauhid, mengajak umatnya bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka demikian pula kita Ahlus Sunnah yang selalu mengajak manusia beribadah ikhlas kepada Allah, bersabar menghadapi segala tantangan dan rintangan, memohon kepada Allah agar mereka dibuka hatinya, mendapatkan hidayatut tauhid, berjalan di atas sunnah. Kebaikan yang kita berikan itu hendaklah barakallahu fiik mengharapkan pahalanya di sisi Allah. Adapun gangguan-gangguan yang diberikan oleh mereka, jadikan sebagai pahala bagi kita. Maka itulah konsekuensi orang berdakwah. Sebagaimana Luqman mengingatkan kepada anaknya untuk amar ma'ruf nahi munkar, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Kamu tegakkan amar ma'ruf dan cegah manusia berbuat mungkar. Lalu Luqman mengingatkan, wasbir 'ala ma asabak. Kamu sabar menghadapi segala ujian-ujian yang menimpa dirimu. Jangan dikira amar ma'ruf nahi mungkar itu perkara yang ringan. Banyak pihak-pihak yang tidak suka diingatkan. Ahlul bid'ah tidak akan suka kalau disuruh berhenti dari bid'ahnya. Maka dia akan marah kadang. Maka kita bersabar memohon kepada Allah hidayah agar sampai kepada mereka. Orang yang berbuat syirik ketika diingatkan tinggalkan kesyirikan, kalau hidayah belum masuk akan marah dan bersabar menghadapinya. Itulah dakwah. Dakwah itu bukan sekedar mencari pujian manusia. Oh, yang memuji saya banyak. Komentar di akun saya itu semuanya acung jempol 2 atau jempol 4. Sekedar pujian manusia kalau dakwahnya bukan di atas dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka takutlah kepada Allah azza wajalla. Maka dakwah salafiyah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah untuk menyampaikan al-haq. Menyampaikan sunnah itu sunnah. Jalannya Rasulullah adalah jalannya Rasul. Sekalipun ahlul bid'ah, hisbiyin, sururiyin, mereka akan marah. Mutu bighaidikum. Silahkan kalian mati dengan kejengkelan kalian. Maka demikianlah seharusnya kita bersyukur dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban dengan kesabarannya memperjuangkan tegaknya Islam. Yang keenam, libadli juhdihi bil mal wa nafsi li i'la'i kalimatillah. Libadli juhdi, kita mencintai beliau karena telah beliau curahkan bil mal wan nafs, baik dengan harta ataupun dengan jiwa. Apa yang beliau telah curahkan dari kesungguhannya, baik dengan harta ataupun jiwanya, li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimatullah, untuk meninggikan kalimat tauhid. Beliau berkorban dengan jiwanya. Ketika musuh mengadakan perlawanan, beliau yang terdepan menghadapi musuh. Dan beliau memimpin umatnya dan membawa umatnya ke medan tempur, menghasung untuk bersedekah dengan hartanya, jiwanya. Sampai ada istilah jaisul usrah, pasukan peceklik, pasukan yang kurang bekal. Karena saat itu harus menghadapi musuh yang banyak, perjalanan jauh pas musim peceklik. Jaisul usrah. Sampai ada sahabat menangis karena tidak bisa ikut berangkat memperjuangkan Islam karena tidak memiliki bekal. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau jujur memperjuangkan Islam demi tegaknya kalimatullah. Maka demikian pula seharusnya kita Seorang yang berdakwah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tegaknya sunnah? Sunnah yang telah beliau perjuangkan dengan darah yang ibadallah. Darah beliau tumpahkan, para syuhada gugur karena memperjuangkan kalimat tauhid dan sunnah. Maka sepantasnya kita menghargai mereka. Para syuhada, mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah dan berhasil mencapai tingkatan syuhada terbukti. Sepantasnya kita mencintai mereka. Walaupun tidak ada hari syuhada, kita ciptakan rasa cinta kepada mereka karena mereka telah mencurahkan jiwa dan raga untuk Islam. Barakallahu fiik. Itulah penghargaan, kecintaan orang yang jujur. Itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 6 poin. Kenapa kita mencintai beliau? Kenapa kita sangat mencintai beliau dibandingkan anak dan orang tua dan seluruh manusia? Karena beliau yang menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ambil faedah dari hadis. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis? Yang pertama, dari hadis yang kita baca kemarin ada beberapa faedah penting yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, wujubu taqdimi mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatin nafsi. Yang pertama, wajibnya mendahulukan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mendahulukan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatin nafsi, daripada mencintai diri sendiri. Wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada mencintai diri sendiri. Ini hukumnya wajib. Ya. Maka lihatlah perjuangan para sahabat. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, maka para sahabat pun berjuang mempertahankan beliau. Tak kala terjadi perang Uhud, maka para syuhada gugur. Dan ternyata barakallahu fikum, ada seorang sahabiyah yang dia itu ditimpa musibah. Suaminya gugur, saudara laki-lakinya gugur, bapaknya sendiri gugur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mendengar berita tersebut, wanita itu mengatakan, "Fama fa'ala Rasul?" Lalu bagaimana dengan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau para sahabat menjawab, khairan, adapun beliau dalam keadaan baik, ya Ummu Fulan. Beliau pun mengatakan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Arunihi hatta anzur ilaih. Mana Rasul? Saya ingin melihatnya. Maka para sahabat mengisyaratkan kepada beliau. Lalu beliau pun mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalal. Segala musibah setelah engkau wahai Nabi selamat, maka musibah-musibah yang lain itu kecil. Al-muhim beliau selamat, adapun bapakku, saudaraku, termasuk suamiku, barakallahu fikum, walaupun saya mencintai mereka, namun beliau lebih aku cintai. Demikianlah para sahabat memperjuangkan saat beliau masih hidup agar selamat dari segala bentuk usaha menyakiti beliau. Sekarang beliau sudah wafat. Lalu apa yang kita perjuangkan ya ibadallah? Maka seorang ahlu sunnah tentunya memperjuangkan sunnah beliau. Bagaimana agar sunnah dikenal oleh umat Islam yang semakin hari semakin terasing sunnah. Coba bangkitlah Anda menegakkan sunnah di saat terasingnya sunnah. Perjuangan yang berat memang. Harus mengalahkan kepentingan diri sendiri. Kalau para sahabat mengorbankan jiwa mereka, kita baru diuji dengan ujian yang kecil. Ucapan yang menyakitkan. Itu belum seberapa. Kita menegakkan sunnah masih bisa nyari makan, masih bisa berkumpul bercanda dengan keluarga, masya Allah. Kalau sahabat menegakkan Islam, baru kemarin perang, besok perang lagi. Baru berapa bulan selesai perang lagi. Musuh terus mengintai dan menyerang. Adapun kita barakallahu fik diberi kenikmatan keamanan. Menegakkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan sunnah dengan tenang. Hadihi ni'mah azimah. Maka bersabar menegakkan sunnah dan ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita masih jauh lebih ringan dibandingkan yang menimpa generasi salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Faedah yang kedua, fida'u Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nafsi wal mal. Li'anahu yajibu an tuqaddima mahabbatahu ala nafsik wa malik. Fida'u Rasul. Fida' artinya tebusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan jiwa dan harta. Tebusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan jiwa dan harta. Beliau memperjuangkan tebusannya itu adalah jiwa dan harta. Li'anahu yajibu an tuqaddima mahabbatah, karena wajib engkau mendahulukan mencintai Nabi ala nafsik wa malik. Wajib bagimu mendahulukan mencintai Rasul daripada mencintai harta dan jiwamu. Kita mencintai harta, bisnis, usaha, harta yang kita cintai tersebut harus dikalahkan. Manakala telah datang petunjuk Rasulullah SAW, antum terima. Kalau Nabi mengatakan, la'anallah akilu riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Kamu mencintai harta, tapi dari usaha yang haram. Anda mencintai harta yang banyak, tetapi karena usaha yang haram dan Rasul telah melaknat, kamu tinggalkan. Siapa yang tidak takut didoakan laknat? Kalau itu doa dari Nabi. Orang saja takut kalau diancam kewelek kamu. Kalau kamu berbuat seperti ini, kamu kewelek nanti. Padahal yang mengatakan itu paling bapaknya. Itu saja sudah merinding. Kalau ini laknat datang dari Allah, laknat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa tidak lebih takut? Seharusnya demikian. Betul kita mencintai harta dan anak. Maka harus dikalahkan kecintaannya. Yang ketiga, anahu yajibu 'alal insani ayansura sunnata Rasulillah. Bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk menolong sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seorang menolong sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yabdhula lizalik, dan mencurahkan untuk hal itu nafsahu wa malahu wa kulla taqatihi, baik jiwanya, hartanya, dan seluruh kemampuannya. Kenapa? Dia harus mencurahkan jiwa, harta, dan segala kemampuannya untuk menolong sunnahnya Rasul. Li'anna dhalik min kamali mahabbati Rasulillah. Karena itu termasuk kesempurnaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kalau Anda jujur mencintai sunnah, hidupkan sunnah. Jangan malah menuding, wah itu terlalu ekstrim. Kalau itu sunnahnya Nabi, mau diapakan? Al-muhim di atas bimbingan para ulama. Mencegah bid'ah, itu bimbingan Nabi. Nabi setiap khutbah menyampaikan hadis, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Ini teladan beliau. Petunjuk beliau. Ini jalan dakwah beliau. Maka kita bela sunnah dengan cara mematikan bid'ah. Bid'ah dimatikan, otomatis sunnah kan hidup. Kalau bid'ah dibiarkan, maka sunnah akan apa? Mati. Maka ahlu sunnah paling cemburu terhadap sunnah. Bukan lembek, mumayyi', tetapi dia akan membela sunnah dan mengingatkan bid'ah. Membela sunnah dan mengingatkan dari bid'ah. Begitulah amar ma'ruf nahi mungkar. Taib dengan jiwanya, tidak apa-apa. Orang mencela, karena celaan itu akan kembali kepada orang yang tercela. Iya. Walidzalika qala ba'du ahlul ilm, oleh karena itu berkata sebagian ulama dalam firman Allah Ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya? Inna syani'ak, sesungguhnya orang yang membencimu, huwal abtar, dialah orang yang terputus. Terputus tidak dapat kebaikan. Abtar. Inna syani'ak ay mubghiduk. Orang yang membencimu Muhammad. Itu wa kadzalik man abghadha syari'atah. Demikian pula orang yang membenci syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan terputus dari kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.